Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kemudian tafsir pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرْ. Maka bagaimanakah azabku dan juga peringatan-peringatanku. Pada kata فَكَيْفَ atau kasirah ini, كَيْفَ bermakna التفخيم والتعنجب, artinya untuk membesarkan perkara, ya, mengagungkan perkara ini, yang bermakna ma'adhama al-adhab wal-nudhur, betapa besar adab Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa besar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan nudhur di sini bermakna al-inzar. An-nudhur bermakna al-inzar. Ay fa kaifa ra'aita ayyuhal mukhatabu 'adzaballahi al-alima wa inzarahu alladhi la yabqa li ahadin 'alayhi hujjatun. Maka bagaimanakah wahai al-mukhatab, yang diajak berbicara, yang tertuju dalam ayat-ayat ini, engkau melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih dan juga peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tersisa untuk seorang pun atasnya sebuah hujjah. Tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk menyampaikan alasan-alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Hujjah-hujjah itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul-Nya. Penjelasan-penjelasan itu telah gamblang. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala telah disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran لِلذِّكْرِ, untuk diingat. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Maka apakah ada di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingat Al-Quran tersebut? Lidzikri, yani liyatadzakkara wa ya'tabira bihi, untuk dia mengingatnya, untuk dia mengambil pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan Al-Quran agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatnya dan juga untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Fahal mim muddakir, yani hal ahadun yaddakiru, apakah ada seseorang yang mengingat Al-Quran tersebut ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya agar Al-Quran mudah untuk diingat. Afala yaliku bina wa qad sahhalallahu al-Qur'ana lidzikri an nata'ila wa natadhakkaru bala hadha huwa al-la'iq. Naam, bala hadha huwa al-la'iq. Apakah layak bagi kami, bagi kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. An-nat'idha, untuk kita mengambil maw'idhah darinya, untuk kita mengambil pelajaran darinya. Maka tentunya jawabannya adalah bala, hadha huwa al-la'iq. Ini adalah yang pantas untuk kita. Untuk kita mengingat Al-Quran, untuk kita mengambil maw'idhah darinya, untuk kita mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Naam. Kemudian, tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَسَهَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ. Sungguh, kami telah memudahkan, kami telah menggampangkan هذا القرآن الكريم, Al-Quran ini telah memberikan kemudahan-kemudahan. Al-fadhahu lil-hifdhi wal-ada, lafaz-lafaznya untuk dihafalkan dan untuk ditunaikan, ya, untuk dilafazkan, untuk disempurnakan lisan-lisan kita. Nah, dan ini adalah realita yang ada di hadapan kita. Nah, benarlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Maksud di sini at-taysir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu mudah dari sisi lafaz-lafaznya. Nah, seorang yang belum bisa membaca Al-Qur'anul Karim dari nol, sama sekali dia belum bisa membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dengan sebab-sebab yang ada. Dia bertahap, nah, satu tahapan, dua tahapan terus. Nah, dalam waktu, dalam kurun yang singkat, dia bisa melafadzkan dan bisa merangkai bagaimana cara membaca sebuah ayat. Bahkan setelah dia mahir dalam melafadzkannya, dalam membacanya, dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan surat-surat tertentu, kemudian dia tidak lupa dengannya. Walaupun dia tertimpa sakit, kemudian tidak ada kesempatan untuk murojaah, ataukah mungkin dia tersibukkan dengan keluarganya, kemudian dia kembali mencoba menghafal kembali, membaca kembali dengan mudah, dia mengingat hafalannya. Ini adalah taysir min Allah. Demikian pula al-ada, bagaimana menyampaikan, melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, walaupun kita adalah orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, ternyata subhanallah. Nah, dengan kondisi demikian, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari non-Arab yang bahkan melebihi bacaannya bacaan orang-orang Arab. Nah, artinya begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun anak-anak yang masih berumur, ya, kanak-kanak, bahkan mungkin dia bisa dikatakan masih umur 2 tahun, diajari huruf-huruf al-hijaiyah dengan mudahnya dia melafadzkan. Dengan itu menjadi sebab kemudahan baginya kelak ketika bertambah umur, bisa merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata, bisa merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kalimat. Maka dalam ayat ini pula terdapat anjuran bagi kita semua, baik itu yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan yang belum bisa sama sekali membaca Al-Quran, dan yang mungkin sudah agak bisa membaca Al-Quran, untuk terus bersemangat. Bagi siapa yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisanuhu yantariq lisannya itu mengalir ketika dia membaca Al-Quran, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau dipilih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemudahan untuk kebaikan tersebut. Artinya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk terus membaca, memperbanyak qiraatul Quran. Dan juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kedudukan seorang hamba adalah sampai akhir ayat yang dia baca ketika dia di dunia. Kemudian yang sudah mulai bisa membaca Al-Quran, maka terus dia belajar sampai dia bisa memfasihkan lisannya, sampai dia bisa meluruskan bacaannya. Dan sebuah itsam, sebuah dosa, seorang yang memiliki waktu, kesempatan, kemudian dia tidak mau belajar, enggan untuk belajar qiraah, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Dia memiliki kesehatan, kemudian dia membaca Al-Quran dengan penuh kesalahan, itsam, dosa bagi dia ketika dia salah-salah, bahkan sampai merusak ayat. Tidak ada usaha darinya untuk belajar memperbaiki lisannya, memperbaiki qiraahnya. Dan juga yang belum bisa sama sekali, maka ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Semua itu telah dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa ma'aniyahu lil fahmi wal 'ilmi." Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan untuk memahami makna-maknanya, demikian pula untuk memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Naam, kutub tafsir begitu banyak ya, untuk bisa melengkapi bagaimana memahami sebuah ayat disempurnakan, dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Muyassar dan yang lainnya. Tafsir-tafsir ada yang mutawalat, ada yang ringkas. Semua itu adalah taysirun minallah, itu adalah na'am kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu ahsanul kalami lafzan wa asdaquhu ma'nan wa abyanuhu tafsiran. Karena Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik ucapan dari sisi lafaznya, wa asdaquhu ma'nan, dan sejujur-jujur kalam, ucapan secara maknanya, wa abyanuhu tafsiran, dan sejelas-jelas ucapan dari sisi tafsirnya. Fa kullu man aqbala alayhi yassarallahu alayhi matlubahu ghayatat taysir. Maka bagi siapa saja yang maju untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, yassarallahu alaihi matlubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan atasnya perkara yang dia pelajari, perkara yang dia cari. Ghayatat taysir, pada puncak kemudahan. Bagi siapa yang serius dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan bacaannya, untuk dimudahkan, diringankan lisannya dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya tidak terbata-bata lagi, ya dia berjuang, pasti ada kemudahan padanya. Dan ini tidak terkait dengan umur, siapapun dia, dalam masalah hafalan juga demikian. Betapa banyak orang yang sudah umurnya tua, namun dengan semangat dan ya keyakinannya, dia bisa menghafal Al-Quranul Karim dengan baik. Nah, semua ini kembali kepada semangat dan keyakinan seorang hamba. Wa sahhalahu alaih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan baginya. Wallahu alam, ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين.